sangue pra tramanhaca. Karena dia yang baru kau kenal, siu tak apa. Aduh Jason Cipiar, hey, temani dari nol, tak bisa dapat senggol. Cinta yang kuat pun jebol, sakit terasa di borgol. Sa dapat blokir, aduh Jason. Sa tersingkir, aduh Jason. Cipiar dia kau pun lewat. Sipia meski tak kecewa, Mama Jeskon, pria Tuhan tolong bantu Dai cepat move on. Bantu Dai untuk move on, tak ada respon, tinggal telpon. Kau Sipia terus, aduh Jeskon. Ulang-ulang sayang tertekan, makin susah untuk bertahan. Pilu batin menekan, rasa mencekam, sakit bisa pendam. Sio manita, ku pergi jauh, kau tega. Hati susah sio sayangi, satra menyangka. Sio sayangi, satra menyangka. Kau tega bikin sebegini. Kau jahat sampai kau buang sakana dia yang baru kau. Kau pergi dan saya pun mengerti. Mungkin dengan dia kau bisa bahagia. Hati terdendam walau kau minta tong dah harus pisah. Biar sampai sini tong dah punya cerita. Yeah, lupa kau pun senyum itu buat saya derita. Harus saya paksa untuk bisa menerima. Yeah, saya percaya cinta pasti akan saya temukan. Tapi kalau jodoh Tuhan sudah bisa menentukan. Yeah, saya prasangka kau tega bikin saya hati begini. Kau lebih pilih dia yang baru datang. Temani kopu hari su tidak lagi untuk saya si sutra lagi untuk bercanda tentang tempung kasih. Dan kini tersisa untuk saya bersama, habis pun masa untuk tem bercinta. Karena egois kau pilih berpisah, hati tak kikis saya pungut ni luka. Kau suka buat saya hati tak buka, mempaksa saya tutupi luka tu susah, tak bisa saya paksa. Kenapa ya doi ku tega menyangka, baru pikas tinggal. Sani sayang ku baru ku begitu. Kenapakah ku pergi dengan dia? Aduh Jesus, si sayangnya satra menyangka. Karena dia yang baru kau kenal, siu tak apa. Aduh Jason, aduh siu sayangi, satra menyangka. Kau tega bikin sebegini. Kau jahat sampai kau buang sakana dia yang baru.